Matius bab 20. Man Allah merenta, kepada na pada ben perumpamaan ria. Bada orang sandik kebun anggur, kalau war ebe jalaku, nyare orang saya palaku ai kebun anggur. Sa'lane rembek, bejerna etan tuagi, sa'are setong pese selaka. Ben reng orang jeria, lacu esoro alaku ai kebun anggur. Pokol sangak gil laku, orang sandik kebun jeria keluar pole. Lacu nengalai reng orang saya nganggur e pasar. Sandik kebun jeria, lacu ngocak kareng orang jeria. Kasak, bekna alako etang kebun anggur. Bik sengkok bekna ebrikna bajaran sepantes. Reng orang jeria pas mangkat. Pokol 12 duk beduk, ben beria kia pokol telok asar. Sandik kebun gelek keluar pole, sarta malako reng orang pole akan ta sebeluna. Ben rakera pokol lemak parak compat are. Orang sandik kebun jeria, kik nengale beda orang sekik cengmanceng tadak lakona. Cakna sandik kebun gelak kareng orang jeria. Arapa bakna mak perak cengmanceng malolo neng edina. Mak tak nda ala lakon. Sautereng orang jeria, tadak orang seporon apareng lako ke kaula. Mon kanta jeria, cakna sandik kebun gelak. Kasak, bakna alako etang kebun anggur bayi. Saklana are parak malema. Sandik kebun ngocak ke mandora. Kasak, olok reng orang seala kerwa. Bejeri awa panabeng sebeng. Mulai dari orang semasok di budi, sampai kase masok da ada. Reng orang seala ko, mulai pokol lemak sar asar nyantir ke jedia. Lacu pada nerema bejeren pese selaka setonge beng. Saalana reng orang seepalako mulai dari kik laku, nyantir ke jedia. Ia tena pada ngerah, narema opa seabenyaan. Tapi reng orang jeria, pada ebe jeri pese selaka setong ebeng kia. Ebek to narema pese opana. Reng orang jeria asedian ke se andik kebun gelak. Reng orang se mulai alako dibudi katibik kadisa. Namang alako sejam. Mangkana kau le sareng en lain apa neka. Saare benteng, alako epana saare. Nangeng, sareng panjenengan bejerna epe pada sareng reng orang kadisa. Si andik kebun jeria nyaut ke salah setong dari reng orang jeria. Taretan, sengkok tak salah kabekna. Gelak, ku talai rembek. Opana bekna setong pese selaka saare. Teti, mara kala opana bekna pas lemole. Sengkok pacet roh beri opa. Ka orang se masuk di budi ruah pada ben opana bekna. Apa sengkok tak oleh? Aguna aki tang peseh, sekar pesengkok dibi. Otabena, apa bekna ria ereh, polana sengkok lampe. Saklana jeria, isa pas adebu. Dadi, reng orang sedibudi, bekal dadia sedak ada. Ben reng orang sedak ada, bekal dadia sedibudi. Enaleka isa mios ka Yerusalem, etengah jalan red morite etikani. Epesah dari reng orang lain. Isa ala cua debu karet murid tejeria. Edi ngaki. Sengkok ben bekna setia entar ke Yerusalem. Edi sa potrana manosa. Bekale pasara agia. Kamam imam kepala. Ben ru guru agama. Pas iau koma mate. Sa'ala nejeria. Bekale pasara agia. Kereng orang sebeni Yahudi. Bi reng orang jeria. Potrana manosa bekale bicepia. Esek sa'a. Benda tang-tangnya kaju salib. Tapi, ya are sekapeng telok, bekale pau dia boleh. Sa'la najeria bini nasi bidius nyabis ka Isa, abereng ben anak nasi kedua, lacu asojud ia junana, parloh onyo ona. Bekna arapa? Debuna Isa, bebini jeria nyaut. Abdina teroh, sopaja anak abdina si kedua kak dinto, kenging atoju ekangan ka jerapan cenengan. Menabi pancenengan ampon cuma neng rato. Bekna tak tahu apa saya penta bekna jeria. Debuna Isa kabebini ben anakna seka dua jeria. Bek sanggup apa bekna? Ngenom dari piala kesengsaraan sekotu ienom sengkok? Engki sanggup. Saute seka telo jeria. Debuna Isa. Bekna pacet pada ngenom dari tang piala. Tapi... Perkara sapa sekotu toju ekangan ben eka acara sengkok, beni sengkok seandik hak nantuagi. Kenangan jeria, Esediaki ka angkureng oreng sela etento aki bitang rama. Aibek tong ngiding perkara jeria. Red morete isa sesapolo oreng pada pegel ka oreng sataretan seka dua jeria. Teti isa atikani red morete jeria kapi laju adebu. Mbak netau, cek raya tebangsa setak kenal ka Allah, ekani aja bipin pamimpinah, sarta eja cek bi om kaum oreng agunga. Tapi mbak netau oleh kanta jeria. Sapa iantrana bekna setro detia oreng raja, kodu deti panglatina selaina. Ben oreng setro detia seda ada iantrana bekna, kodu deti duhunora bekna. Akanta potrana manusa, seda teng beni polana menta a elatini, tape alatinena, sarta masra hagianya bena, sopaja benya oreng seselamat. Enaleka isa benret morete mangkat dari Yeriko, benya oreng senorok buntek. Beda orang buta kedua toju epengkir lorong. Ebek tongi ding je isa lebet eje dia. Seka dua jeria pas airak. Potrana Daud, kane seriap tina. Orang sebanyak sebeda eje dia. Kikir ka seka dua jeria. Esoro nang enang. Tapi seka dua jeria lamala airak. Epek ajaan pole. Potrana Daud, kane seriap tina. Isa pas ambu, sekadua lacu etikani. Apa sepentabekna dari sengkok? Debuna Isa. Sekadua jeria mator. Bak, abdina teroh ningalana. Isa niser ka sekadua jeria. Lacu agegep matana. Ebek to jeria kia, sekadua purupas nangale. Serta lacu ngiring Isa.